قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب pengarang رحمه الله تعالى فصل. Ini suatu ceraian. Bermula rokok itu empat syarat. Baik, rokok ni adalah salah satu daripada rukun solat, rukun sembahyang. Dan untuk melaksanakan rukun dia ada syarat pula. Kalau tidak cukup syarat, tidak jadi rukun. Bila tak jadi rukun, tak sah sembahyang. Maka di antara rukun sembahyang rokok ini, dia ada empat syarat. Syarat ni benda yang menyempurnakan akan rukun, dan jika tak ada dia, jadi tak sah. Kalau sunat-sunat rokok, tak apa, tak ada. Contohnya sunat rokok, tangan pegang lutut. Tak pegang lutut pun sah. Syarat ni tak ada, tak sah. Walaupun dia ikhlas semayang. Sebab tu dia nak ilmu. Ikhlas, tak ikut ilmu, tak sah. Dia ikhlas semayang, subuh. 12 rakaat subuh. Dia ngerokok lama, sujud lama, wirid lama. Tak sah. Kerana subuh, 2 rakaat saja. Walaupun ikhlas. Yang pertama, ada ia kemudian daripada tamam fatihahnya pada orang yang lain daripada masbuk. Tamam ni maknanya selesai. Atau sempurna. Dah habis lagi fatihah, kok dah sah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kok dah. Ling yang ujung tu tunduk dah. Tidak sah. Faham? Sebab apa? Sebab syarat sah fatihah dalam qiyam. Arti qiyam diri betul. Semua huruf fatihah 156 huruf mesti dalam diri. Kalau waladdallin ada 2 huruf lagi, ya dengan nun, dalam rokok dah tunduk, tak sah. Nak kederah punya kuasa. Biar habis dulu fatihah, baru sah rokok. Sebab tu kalau kita rokok, kita pun sah. Aku tak baca ghairil maghdub. Maka wajib kena berdiri semula. Faham? Kalau tidak, tak sah. Rokok je sah tak? Tak. Sebab apa tak sah? Fatihah tak habis. Lepas tu semayang, tak sah juga. Maka kena berdiri semula, bangun, berhabis fatihah. Fatihah semula tak sambung ghairil maghdub hak dia tak baca tadi. Dan kalau semayang ma'ah, kena bangun semula juga. Tok Imam rokok, kita pun rokok. Bila kita rokok, tak ingat nak kata waladdallin. Wajib kena bangun semula, sambung. Ghairil maghdub waladdallin. Nah, baru sah kita rokok. Melainkan orang yang masbuk. Masbuk ni orang yang diberi maaf. meninggalkan fatihah. Makna meninggal ni bukan tak baca langsung. Baca sekadar yang disempat sebelum imam rokok. Nampak? Panggil masbuk. Orang yang kena tinggal. Mana dia tertinggal. Yang kedua, syarat fatihah kalau tak ada, tak sah. Tunduk ke hadapan sekiranya sampai 2 papang tangan, 2 tapak tangannya memegang kepada 2 lututnya pada orang yang sederhana kejadiannya. Iaitu tunduk sampai kat mana hak rokok. Tunduk gini. Dah tunduk hak sah rokok. Tunduk yang kalau dia sampai hak tu, dia nak pegang lutut sampai. Itulah dipanggil rokok yang sah. Dah pegang lutut, sunat. Kali tunduk gini, lepas dia olah tangan nak pegang lutut, memang tak sapa. Tak sah rokok. Ini kena tunduk gini, baru boleh pegang lutut. Jadi kalau tunduk sikit, tidak sah rokok. Dan kalau tak boleh nak rokok, sekadar tunduk sikit, sakit belakang, sakit orang, atau uzur orang lain, ada kefayahan, dapat keringanan. al-masyaqatu tajlibu taysir, bila kepayahan diberi keringanan. Ha. Rokoklah sekadar mana hak kita mampu. Tak boleh rokok langsung, jadi cacang gitu. Kalau rokok, patah pinggang. Ha, tak ada masalah. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kita atas tugas-tugas agama. Malaikat wus'aha. Sekadar hak kita mampu saja. Ha. Jadi pegang lutut bukan syarat tapi sunat. Dah boleh ha? Kita dah pegang paha, tak payah pegang lutut. Boleh, tak ada masalah. Tapi mukhalifus sunnah dia panggil. Semayang dia sah. Semayang yang menyalahi sunnah. Bapa? Dan Nabi tunjuk terang dah pegang lutut. Kita tak sah duduk babi ya? Pegang lutut kan. Nah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Mana kita kena ikut semayang Nabi tu, ada benda yang wajib, ada benda yang sunat. Ada benda yang kalau kita tak ikut Nabi semayang tak sah. Ada benda yang kita tak ikut Nabi semayang gitu sah, tapi tak ada pahala. Adalah dia pegang sing. Di tangan ni panjang sangat. Ketiga, jangan kosak dengan tunduknya itu akan yang lain daripada rokok. Yang ini janganlah ditambah rokok lagi. Dia tiap nak tunduk dia tambah orang nampak. Dia mayang bira tikak, mayang bira tiang. Tengok musuh dia lalu, kawan dia lalu, dia buat tunduk dulu. Pakai rokok lah. Tak boleh. Rokok ni kerana Allah. Keempatnya tamak ninah di dalam rokok. Tamak ninah ni adalah wajib. Kerana semua syarat-syaratnya, hukumnya wajib. Benda makna tanak tamak ninah. Tamak ninah artinya berhenti segala anggota. Ha, bukan makna tamak ninah baca subhanallah. Bukan makna tamak ninah bernafas. Cuma ulama' buat contoh. Sekadar mana mengerti? Sekadar subhanallah. Tidak sangat. Sekadar mana? Sekadar sekali nafas. Gitu je. Eh? Ha, jadi berhenti. Kalau tak ada berhenti, tidak sah. Sebab rokok ni mesti ada tamak ninah. Tamak ninah ni lah fasil yang menceraikan antara rokok dengan iktidal. Neh? Ha. Dadak-dadak baca laju, tapi tamak ninah ada laju. Cuma dadak baca, tak ada pahala. Rokok sah. Kerana Nabi baca subhana rabbiyal azim. Neh? Ha. Bacalah. Jangan awak laju gitu. Dalam luar pada semayang kita bahan lara tau. Waktu kerja projek ni, kerja kotorek ni duduk main roblok tengah hari. Faham? Orang ni duduk kau seming, orang ni ikat patah, orang ni jual payung, orang ni jual bandar. Banyak dah bahan lara. Nah, maka dalam semayang, buat molek lah. Nah. Haa. Kerana hak luar semayang kita tu, dah buat cetak dah. Kita nak hadiah pada Allah. Semayang, awak molek. Nah. Ha, luar kita lara lah kan. Hak tu badminton, hak tu bola pepong, hak ni sebuah kayu waki. Nah, ha, ni main papan lucu, hak ni roller skit. Nah, ni skit bok, ni basket bok. Banyak hobi dia hak bahan lara. Hak ayah pula, bahan yustang ke mok, menyandar rumah. Nah, maka semayang dia molek lah. Nah, pasal dunia kita lara dah 24 jam. Semayang, biar cukup. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Biar comel. Ha. Dan sunat baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi satu kali. Dan sekurang-kurang akmalnya 3 kali. Kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11 kali. Bacaan dalam rokok sunat. Siapa tak baca makruh. Sengajalah. Ha. Sengaja tak baca makruh. Macam kita ambil wuduk sekali basuh muka, makruh. Sah tak? Sah. Perbuatan kita makruh. Apa makruh? Dibenci syarak. Walaupun tidak ditanda dalam buku amalan kita dengan dosa, tetapi kita telah rugi banyak. Nak? Ha, sebab bila kita baca ikut sunnah, satu pahala. Pahala bacaan pula. Allah pula suka bila kita membaca. Nah, kemudian ada ketenangan. Mengajar lidah dan hati ingat kepada Allah. Banyaklah kita ruginya. Ha. Yang kita tak apa nak baca pasal sunat ni. Nah, ringan sangat. Subhana rabbiyal azim. Takkan nak dibaca. Ada orang dibuat lagi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. Nak kata bahasa Arab bukan. Kemboja bukan kok. Nampak? Sujud pula. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Begih. Nah, ha. Cak ayang. Baca boleh subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tu imam 3 kali, jangan lebih. Malaikat makmur anak murid dia belaka, tak ada budak-budak, tak ada orang tua, tak ada orang luar. Tak apa, tu imam jenis mayang lama ni. Neh? Ha. Apa makna? Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah, dialah yang maha agung ni. Hak lain tidak agung, dia hak agung sekali. Ha. Yang keempatnya, syahadah. Bermula sah iktidak itu dengan empat syarat. Pertama, bahawa ada ia kemudian daripada sempurna rokoknya. Jadi kalau kita rokok tak habis lagi, maknanya baru letak tak dah berhenti, akad dah iktidak, tidak sah. Benda maknanya iktidak, iktidaknya ar-rujuk minar rokok ilal qiyam, iaitu kembali daripada rokok kepada qiyam. Sebab itulah ketika iktidak boleh tangan kita nak letak atas dada gini, boleh. Faham? Sami Allahu liman hamidah, boleh. Neh, ataupun lepas. Sami Allahu liman hamidah, lepas. Dah dalam hadis kata ke mana? Tak ada hadis. Cari pun tak jumpa, ulama cari dah. Faham? Ribu-ribu hadis dalam bab mayang, tak ada hadis khabar masih iktidak boh dua ni tangan. Sebab tu ada dua pendapat. Sebab tu jadi mazhab. Ha. Kalau ada hadis dosa je khabar, tak jadi mazhab tu lah. Ha. Dalam hadis tak khabar Nabi ni tidak tangan untuk mana, maka ulama-ulama pun beri pandangan. Nah, bila tidak ada khabar untuk mana-mana, boleh lepas aja. Sami Allahu liman hamidah. Pendapat orang kata lepas saja. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, iaitu sami Allahu liman hamidah, letak semula macam qiyam. Sebab makna rokok rujuk kepada qiyam, kembali pada qiyam. Bila qiyam tangan tok sini, ni sunat kat tok sini. Faham? Ha. Kedua, kembali kepada barang yang ada ia dulu daripada rokoknya, iaitu qiyam. Kalau dia qiyam masa petihak berdiri itu, iktidak tak ada habis berdiri, dia sujud, tak sah. Kerana iktidak maknanya balik kepada qiyam semula. Bila balik pada qiyam semula, segala-gala hak wajib masa qiyam, wajib attack masa iktidak. Ngadak kiblat. Yang ketiga, jangan kosak ia dengan kembalinya itu akan yang lain daripada iktidak. Nampak? Ha. Dia tak buat iktidak tapi nyamuk dia petik atas punggung dia. Dia pun buat iktidak luah, biar nyamuk tu lari. Nah, ha, tidak sah iktidak. Lagu mana? Kena rokok mula, kena iktidak mula kerana Allah, bukan kerana nyamuk. Keempatnya, tamak ninah di dalamnya. Ha, tamak ninah dalam iktidak ni kena tengok sikit. Iaitu kadang-kadang tangan berayung. Lagu mana hukum tangan berayung? Tangan berayung jima'ah pada syarak. Kalau berayung tu pada adat. Sami Allahu liman hamidah. Gerak itu. Tak batal semayang. Yang batal sami Allahu liman hamidah. Ha, baru batal. Faham? Pasal berayung ni tangan. Tak ada ulama' kata wajib kena keras. Sami Allahu liman hamidah. Nawak kerah kita dok, tangan kita bila tetap bawah ni geroklah sikit. Bila benda dia gayung gini. Ha. Ha. Maka dalam pergerakan semayang, naik, duduk, berdiri, bangun, negak, kau pandailah. Apa-apa anggota kita yang bukan kita ayung, yang dia yang bergayung, tak batal semayang. Eh? Ha. Bukan kita ayung, dia bergayung. Orang lelaki bergayung naik, tak batal. Kau pandailah benda apa bergayung pun. Rokuang itu juga rokok sujudnya kalau bergayung tak batal. Faham? Jangan dia sengelih hayung. Ah ha, dia sengelih hayung tu batal. Ha. Dan sunat membaca pada tatkala angkat kepalanya pada rokok, sami Allahu liman hamidah. Ha. Dan bila betul berdirinya, maka membaca ia Rabbana lakal ham mil as-samawati wa mil al-ard wa mil amas wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba. Dalam rakaat, bila kita naik pada rakaat, masa mula-mula akad pada tu sunat kita kata sami Allahu liman hamidah. Ha, gitu. Faham? Bila dah berdiri betul, Rabbana lakal ham. Paling kurang. Nah, ha, kalau Rabbana dah dapat pandit. Nah. Ha. Ni rakaat. Masa mana start nak kata sami'ah? Sami'allahu liman hamidah. Bila berdiri betul dah, Rabbana lakal ham. Lepas tu balah pula. Orang ni kata kalau tu iman kata sami'allah, kita tak boleh kata lah sami'allah. Kita kata Rabbana lakal ham. Dengar molek. Ni masalah khilafiyah. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, mayang jadi makmum ke jadi imam ke, bila naik pada rakaat sunat berkata belaka tok makmum dengan tok imam, sami'allahu liman hamidah. Bila berdiri tu makmum atau imam sunat juga kata Rabbana lakal ham. Dalam mazhab Hambali je, bila tu imam kata sami'allahu liman hamidah, makmum hanya berkata Rabbana lakal ham. Faham? Ha, jangan awak peling itu. Dah kita nak ikut Hambali kali ke ni, malah ni kena kamu. Tak ada masalah. Loh lagi. Pasal dia imam Hambali. Bukan Haji Hambali jual mata kain. Faham? Imam Hambali. Tak ada masalah. Ni hukum sunat sahaja. Nah? Ha. Sekurang-kurang Rabbana lakal ham. Nah? Ha, kita orang awam ni. Ha. Dah nak ambil lebih? Nak ambil lebih. Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Maknanya segala langit, sepenuh langit puji Allah, sepenuh bumi puji Allah, sepenuh segala sesuatu selepas daripada kejadian langit dan bumi. Nah, ha. Dia nak kata sikit adalah Rabbana lakal ham. Tak mau kata panjang tu. Memang dah cerita ni kalau buat akhirat kita nak sikit. Faham? Kalau buat fitih kita nak banyak. Nah. Ha. Sebab tu kita dengar lama dah ni. Mil ama syikta min syai'in ba'. Tak? Ha. Tapi tak kata-kata pun. Nah. Ha. Pada hangguk kita dengar hangguk. Hangguk. Kata tak. Esok kita kok. Rabbana lakal ham. Sebab apa? Sebab kita tak gemar barang akhirat. Nah, tapi kalau siapa yang kata mil as-samawati wa mil al-arda wa mil asya wa mil ama syi'ta min sya'in ba, lepas mayang boleh 500 ya. Kau tengok ah. Dia kecil tunggu dah takkan. Eh. Ada mari. Mana mak, kalau boleh 500 ya kata kau. Hah? Nak kata kau ni, saya kata kali. Ha. Kali pun kata, mil amal syita min syaim bak masih berdiri tu boleh 500 riyal. Tak ada orang tak kata. Ditanya pula ustaz pemayang. Panjang sikit dia. Kalau boleh nak piti banyak lagi. Ha, itulah kita. Faham? Ha. Kita lah tu. Hamba piti. Ha. Ke hamba Allah. Hamba piti. Tua muda sama. Tak ada kata-kata. Kalau bak piti memang kita segar. Tak? Ha. Baca Quran dua pipi je. Sembang tariha. Macam bahan pi kuda 19 uti. Kacin. Faham? Baru dua pipi je. Aku cakap. Tapi kalau bilang piti saka boleh bagi kita 430,000 aja. Sembang tariha piti. Ngatu. Ada tak? Bila kacin ngatu. Tak. Tak. Cerah mata-mata. Betul tak? Ada. Kita nyakit. Nyakit. Nyakit tak apa. Tak apa molek. Nyakit dalamang dia panggil. Tak? Ha. Wagi cenderi. Pakai lagi apa? Nyakit kita ni. Tak? Ha. Fitis gol. Tengok 24 hari ulang. Tak? Nyandol rumah. Tak? Ha. Tak? Eh, makan nasi biani ni. Eh, tak apa. Tak apa lagi lah. Ya. Dah 7 ya dia. Macam. Esok baru gaji. Ha, 25 nyandar agak. Jalan pun macam nak apun. Esok balik jabat. Ha, oh, tengok 2500 nak racik eh. Oh, jalan. Hamba piti, bukan hamba Allah. Hamba Allah segar hamba. Mereka dia sakit. Faham? Pasal Allah ada dalam hati dia. Nak? Ha. Tuhan boleh buat tak pakai baju piti? Kali semayang tahajud. Boleh. Nak? Faham boleh buat. Siapa sembahyang tahajud 2 rakaat pada waktu malam pukul 1 pagi, dia akan dapat RM1,000. Berbau jatuh daripada langit. Nak? Ha. 2 rakaat RM1,000. Mang berapa rakaat malam? Habis lebih kurang. Dah lah, naik kalau boleh 1,000. Berapa rakaat nak buat? 20. Kalau malam ni boleh 20 ribu buat lalu malam ni. Okey malam esok tak. Malam ni lalu. Siwak bakal jumpa. Awak kaya pelekat saya cakap banyak. Nah. Itulah kita. Allah teh kita. Litih jangan main dia semangat. Power lebih. Ngosek kuat dia. Ngosek dia. Bukan laki dia tak kau. Bini pun sama kau. 24 bulan tak masuk gaji. Dia buat tak layang kita. Buat kau air saya, Mek. Air tak mah. Bebel. Buat kau kali. 20 tahun dah aku nikah ngemung. Buat kau kali. Bini kata. Esok 25 masuk gaji. Kita tak masih. Yang. Beli gaji yang ni. Beli banyak punya bonus. Beli semua kali dekat 7,000 ni. Kita balik. Dah sampai itu bagus. Percaya kat itu bagus. Kata. Kat itu bagus. Percaya. Gula-gula bawa. Nak? Kau pulang kau. Bong. Maka baca lah. Tak banyak mana pun. Kita ni bukan macam para wali. Para abid. Yang mulutnya berbuih. Beribu-ribu sebut Allah. Baca lah. Kat dalam semayang ni. Kerana hak luar semayang ni kita tak baca je. Hak dalam semayang tu biar dah sempurna. Dan sunat mengangkat dua tangan seperti yang dia angkat tertekala takbiratul ihram juga pada tertekala turun pada rakaknya. Dan pada tertekala bangunnya seorang daripadanya rakak. Kepada intidal dan pada tertekala betul berdiri dari tahiyat awal. Angkat tangan hukumnya sunat. Sekalipun dalam takbiratul ihram. Turun rakaat, akad tangan. Allahu Akbar. Dah akad sah dah. Tapi akad boleh pahala akad. Naik pada rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Boleh pula. Turun sujud tak ada akad tangan. Kemudian daripada tahiyat awal kepada rakaat ketiga ada akad tangan. Rakaat pertama naik rakaat kedua tak ada. Rakaat ketiga naik rakaat keempat tak ada. Ada orang yang tak nak rakaat. Dia akad semua tangan. Salah lain sekali. Sama-sama angkat tangan. Itu memang dok pandar. Dan kalau kita dok nak mayan diri, mayan duduk, ada angkat tangan. Ada. Tepat ni sama macam berdiri. Pamanya dia semayan duduk, mananya macam duduk tayak awal, mayan duduk. Dok nak bangun. Tak. Sakit belakang, reboh pada raya ni. Bang Wak Isam. Dia pun mayan duduk. Maka rakaat dia tunduk. Allahu Akbar tunduk. Gitu pegang tangan gini. Sami Allah tu ada kat tangan. Nak tunduk Allahu Akbar. Ada. Lepas tu dia pun tayak awal. Mayan duduk ni. Daripada tayak awal nak naik kepada berdiri. Ada tak kat tangan? Ada. Maka dia berdiri tau. Taklah dia sakit. Maka ada kat tangan. Tayak awal duduk ni. Allahu Akbar. Diri mula lagi. Faham? Ada belaka. Bermula yang lain dari empat-empat ini tiada sunat angkat dua tangan. Dan sunat membaca kunut pada iktidal yang akhir pada semayang subuh dan semayang witir pada nisfu yang akhir pada bulan Ramadan. Masalah mayang kunut subuh ni bukan masalah ijma' ulama. Mazhab Syafi'i sunat baca kunut semayang subuh. Bila sebut sunat, tak baca sah dah. Kita lewat dah subuh umpamanya, tak apa tak baca. Atau kita pergi semayang di tempat yang ke imam, tak baca kunut, tak apa kita tak baca. Faham? Kerana hukumnya sunat. Tapi kalau kita baca, boleh pahala sebab dia kunut. Dia adalah doa. Dan mazhab lain, tak sunat baca kunut subuh. Itu saja. Dayah balah. Dan semayang witir pada nisfu yang akhir pada bulan Ramadan. Masuk 14 kali puasa, malam tu 15 lah, separuh lah. Kerana nispu ni maknanya separuh tu. Nah, kalau 30, separuhnya 15. Maka sunat baca kunut. Dan ada tiap-tiap semayang yang 5 waktu pada ketika turung bala. Kalau turung bala pun, sunat juga baca kunut. Sama ada semayang lahur, subuh, asar, garib, isya. Faham? Bala mana? Bala besar. Bala kek tak sunat baca kunut. Benda bala kek hilang selipar. Nah, daya suruh tu imam baca kunut. Nampak nazilah. Bala besar. Umpama banjir melanda negeri orang Islam. Nah, kemarahan melanda negeri orang mak Islam. Berlakunya peperangan umat Islam dengan tentera kafir laknatullah. Nah, atau tentera Islam sedang dikepung. Nah, oleh tentera kafir. Baca doa kunut lah. Nah? Haa. Dan iaitu Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afai wa tawallani fi man tawallai wa barik li fi ma a'tai wa qini sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alai wa innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'alai falakal hamdu ala ma qadai astaghfiruka wa atubu ilai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wasallam bukan wasallim. Nah, ni salah aja. Wasallam patutnya. Ha. Allahumma hdini fi man hadai. Mana ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Sebagaimana kamu tunjuk dah orang-orang yang kamu pilih kepada jalan yang benar. Dan ni kita jalan yang benar lah ni. Tu dah. Duduk atas landasan iman dan Islam. Tapi Islam itu berpecah kepada 73. Sataftariku ummati ala sab'in wa salasi ala salasin wa sab'ina firqah. Nabi kata umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Nak? Ha. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan dalam api neraka. Nampak? Ha, ni kita nak ni. Neh? Nama Islam belaka. Ha? Mayang belaka, Mekah belaka, Rebang belaka, Zakat belaka. Tapi kita nak hak ada atas jalan yang benar. Jalan benar mana? Dalam doa kunut. Yang satu hari Nabi dia ambil kayu digaris di atas pasir. Serik tu. Ha ni jalan yang benar. Lepas tu tepi tu dia buat cabang-cabang-cabang-cabang. Ha ni karut belaka. Faham? Nama Islam belaka. Nama jemaah Islam juga. Tapi karut. Sambuh. Nah, jadi kita tak reti, tak ada kederak, tak ada kepandaian, tak ada bijaksana kita. Nak, nak dapat jalan yang benar dengan doa. Tak nanti kita orang Islam, orang kafir minta jalan yang benar, Tuhan tunjuk. Akhirnya masuk Islam. Orang kafir tak kenal Tuhan, tak kenal Quran, tak kenal Nabi, tak kenal apa. Dia sebut my God. Kalau mu sungguh ada, wahai Tuhan, mu tunjuklah aku agama yang benar. Orang kafir. Akhirnya dia meninggalkan ada orang Kristian ni. Nak? Ha, dia dalam kapir. Ha, lepas tu kalau kita orang Islam ni apa tahu lagi. Tak mau baca. Minta lah Allahumma hdini. Dan kita Islam dah betul lah ni. Dah. Nak Islam hak betul hak Allah suka. Hak Allah reda. Hak ni hak Islam hak kata molek dah. Kita kata molek. Takut Allah kata tak molek. Faham? Ha. Wa'afini fiman afad mitok sehat wal afiat. Nah, sembuh daripada segala sakit-sakit. Sakit zahir, sakit batin. Sebab afiat ni mana sembuh. Ataupun sehat. Sebab tu dia panggil minyak afiat. Minyak afiat dia nak jual. Ada nak panah sejuk. Tanya tuan sekejap. Nak panah ajak kek lomong. Haa, benda mana minyak afiat. Minyak afiat tu mana bukan dia sembuh. Minyak tu kita guna jadi sabak bagi sembuh. Kalau Allah beri izin kepada dia. Haa, batu dia ambil sempena afiat. Jadi kita nak sembuh dari penyakit. Dan kita dah sakit. Siapa yang aku dah sakit, dialah orang yang sakit. Faham tak? Neh? Haa. Kita banyak penyakit. Haa, penyakit dalam. Kita tak tahu. Nah, pergi cek hospital. Wah, banyak oh. Doktor kata kecil mani, darah tinggi, hak tu, hak ni ada 7 mu. Nah, balik cuma menyesal aku pergi cek. Dia kata gitu. Nah, ha, baru dia tahu penyakit hak kita tak nampak. Neh? Ha. Maka lebih-lebih lagi penyakit hati. Menyakit hak dalam kalbu. Nabi kata ala. Nampak? Jaga-jaga. Atau hendaklah kamu tahu. Inna fi jasadi adama mudghatan. Sesungguhnya di dalam badan anak Adam itu ada setekor daging. Ada setekor daging. Nah. Yang kalau daging ni molek, moleklah hak lain daripada anggota tubuh badan ni. Nampak? Nabi buat dengan syarat. Nah, menunjukkan di sini mesti kena berubah juga hati kita. Sebab Nabi buat syarat dah. Neh, in soluha. In soluhat. Jikalau molek itu daging. Soluha sa'iru jasadi. Nescaya molek segala anggota hak lain. Nah, ha. Kalau rosak, wa in fasadat. Kalau dok molek, kalau uduh, kalau berpenyakit, fasadasa iru jasadi. Jadi rosak habis segala anggota orang lain. Wahya qalbu. Iaitulah qalbu. Hati kita. Neh. Ha. Maka tak ada lah orang yang menyakit zahir lagi, masuk neraka tak ada. Menyakit hati masuk neraka. Ha. Ha. Mana ramai tu golongan mana tu? Beratur nak masuk neraka. Cimani. Aduh. Cimani tak masuk neraka. Faham? Neh? Ha. Dan ni sepuluh Allah siapa sekapar nak masuk neraka. Mau jatuh. Ada hak tak masuk. Neh? Hak masuk neraka. Menyakit hati. Nah, ada beribu-ribu jenis menyakit. Maka ulama simpulkan beberapa jenis menyakit hak banyak berlaku. Di antaranya iaitulah hasad deki. Faham? Menyakit hasad deki. Dia klinik tau. Rasa klinik dekat no, swasta, Kuala Lumpur. Ha, jumpa doktor pakar. Nah. Wakil sakit apa? Kita ni jadi deki korang nak leni. Ha, nak minta obat atau cok tak apa. Doktor kata rasa-rasa salah pak ni. Saya dah baik-baik deki korang. Doktor sendiri. Nah, ada penyakit ni jawabnya kena bakar dalam obeng api neraka. Jadi kalau kita nak berobat, sudah ke nak berobat bila-bila? Berobat selalulah sebelum mati. Barang siapa yang dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan ada dosa di dalam hati, ada penyakit, padahal dia orang Islam, dia orang beriman, maka akan diubat di akhirat kayak gitu. Obat akhirat, doktor tua, doktor besar, ialah Malik Zabaniyah. Faham? Bagian berobat orang Islam. Eh? Ha. Main telang pe, dok. Main bakar dengan api neraka. Supaya cabut dosa. Dah beri peluang suruh buang dosa apa? Eh? Ha, itu baru satu penyakit. Asak leki. Benda mana asak leki? Dua makna. Yang pertama, tak suka tengok orang Islam senang atau dapat nikmat. Yang kedua, mencita-citakan hilang nikmat daripada orang Islam. Faham? Ada salah satu ni, tak apa lah. Nama hasid. Nama orang yang hasad deki. Hasad bahasa Arab, Melayu panggil deki. Nampak? Nabi kata, innal hasada. Sesungguhnya kereta WSK 4547 tolong alih sekejap. WSK 4547 tolong alih sekejap. Ha. Sesungguhnya hasad deki itu memakan akan amal ibadat kamu seperti api makan kayu kering. Kita ambil kayu kering, kita ubah dalam api, nyala. Buat mari pula boleh serikat lagi, nyala. Kalau sekapar, nyala sama. Begitulah kalau kita ada deki, nak kotoran deki kita tu, dia makan ibadat kita. Kita mayat garik boleh pahala, dia cing, nyebang di deki. Nak, kita pergi Mekah, habis 12 ribu. Nak, ha, tu tak masuk lagi peleher ni, peha ni, tenang di utara jabatan tu. Faham? Habis licin juga. Apa? Ada penyakit lagi. Tengok orang nega laku, sakit hati. Ini penyakit. Asal penyakit ni tok gugu dia, Yahudi. Patut orang Yahudi, orang deki anak murid Yahudi. Faham? Kerana deki Yahudi tangguh kekal dalam api neraka. Iaitu dia nak Nabi akhir zaman ni, Bani Israel. Turun kot Nabi Ishak. Tiba-tiba Nabi akhir zaman turun kot Nabi Ismail. Tunang Arab. Maka sakit hati. Nikmat menjadi Nabi terakhir. Bukan anak-anak dia. Pakat lawang. Boleh kuah. Iaitu api neraka. Dulu kini dan selama ni. Orang Melayu ramai kot. Pengikut Yahudi. Bukan jadi Yahudi. Pengikut Yahudi. Apa? Masak lagi. Tengok orang niaga laku. Buat benda banyak-banyak. Kan boleh bawa mati. Tengok orang niaga laku. Nyakit tu nyakit-nyakit. Malik tu pergi hospital. Pakai baju gini malik. Ikat belakang. Baju gila. Dia deki ni dengan biasanya belah rumah. Kalau negeri lain payah deki. Kita duduk mengadam baru nak deki ke orang yang duduk Langkawi. Ya. Orang duduk akan pelang. Jarang deki dengan orang duduk di sini. Apa benda ni? Kau lupa. Belah rumah. Tengok belah rumah dia beli bank. Dia tu pun dia beli bank. Di sini. Laki bini duduk. Tak ada beli bank. Tak beli kereta. Penyakit. Tak ama tu. Makan gigi tu. Beli motor pula. Masa bergaduh kan beli lah bank. Beli naik, beli buah barang-barang, beli motor. Dekuk tu. Ya tu. Tak beli benda pula. Dia kata masa tak sayang peti. Betul tak? Sakit. Tengah nak makan nasi, orang belah rumah dia deki tu bunyi kereta. Berit. Ngitar lalu. Tengok beli kapek baru pun semua. Ambil peti ke mana? Peti haram sengang. Tengok orang beli alat-alat rumah. Nyakit dia, tahu pula. Baru nak surat, baru nak buah-buah. Bunyi pula anak balik. Potong sagar baru. Nunjuk dah kereta kau orang. Padahal orang tu tak panggil dia. Bukan orang panggil. Main tengok kereta aku Tak. Nyakit tak orang dia. Haji 4 kali. Haji warga. Duk sakit hati tengok orang. Senang. Maka kita minta supaya tadok dan sehat daripada penyakit-penyakit ini. Zohir dan batin. Penyakit zohir pun tak mu. Penyakit batin pun tak mu. Penyakit yang paling dahsyat, penyakit batin. Lengah saja tahajud. Lengah saja berasa. Nampak? Tak boleh kepeng. Tak boleh, Nabi kata. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal. Jawab kau sekali hadis lah. Mula baca. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal. Setakin. Dah dia jawab lama sambung lah ni. Macam semua dah. Ila jump. Itu kuasa. Ya. Haji air mineral satu botol. Nak teh kali. Nabi kata, lel kamin qa'imin lama sungguh daripada umatku yang bersemayang malam. Salat sunat. Tapi laisa lahu min qiyamihi. Tidak ada suatu dapat pahala pun daripada semayang malangnya itu. Illa. Tak ada seorang tahu. Jom adih lapar. Kaming so'imi ingat tu. Laisa lahu min qiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai yang berpuasa tapi tak boleh kepeng kepala. Mulakan boleh lapar dengan dahaga. Honyok mayang pun tak. illa sahm, melainkan lengah saja-saja. Nah, assalamualaikum, bangun, Allahu akbar, Allah akbar. Tapi kepeng tak boleh apa, dah asak neki kau kan. Tengok anak orang boleh-boleh belajar tinggi, panah fasiti apa semua, dia kata nak nunjuk. Kan boleh makan kena. Rau, sije. Deki tu. Bukan boleh jamin masa depan. Sakit hati tu. Nak. Rasa sakit hati korang. Bila kita terima berita baik orang Islam, kita bersyukur. Tengok dia beli kereta besar. Alhamdulillah. Biar dia ajak aku naik pun, aku tak baik dengan dia. Tapi alhamdulillah juga. Faham tak? Nah, nak tahu bila dia baik aku, ajak aku naik. Nah. Tengok di negeri aku, alhamdulillah, negeri bagus. Nak, boleh menyanyi orang kafir, ni orang kafir hak mau negeri. Biar orang ni orang Islam tak negeri maju. Nak, dia bayar zakat pada orang Islam. Rupuh hak gitu. Lawang dia, memang fitrah kita ni memang sakit hati mau tengok orang senang. Nak? Jangan berdeki, lengoh saja. Tu makna berdeki. Bukan tiru, tiru bukan deki. Tengok orang beli kereta baru, kita nak beli retek. Itu bukan deki. Tengok orang cat rumah baru, kita nak cat retek. Itu bukan deki. Itu dah haram. Yang haram ni, tengok orang senang, kita sakit hati. Itu baru deki nama ni. Atau kita nak supaya dia jadi tak senang pula. Tak? Niru lah, niru. Niru tak haram. Tak? Dia serah puang. Dia kan sebelah dia cak rumah, dia kedor tu lelaki dia suruh cak baru pula. Dia kan peluh rumah dia, katok tangga buah mozek, dia bupas santar. Nak, tak dan dua hari, siapa tukang ni, siapa pula tukang ni? Siapa musim lah bang. Dia kan ditukar pintu pagar. Pintu pagar lama dah, bubuh pintu pagar baru pula, si tingginya. Nah, Allah duk minta. Aku wajah. Aku kata ada binti. Bang. Itu bukan reki. Dia dah laki hati tu. Cuma dia nak buat wajah. Bukan reki. Dia buah cek. Dia bagus emas. Lalu dia tengok ada besi gitu je. Dia air kata emas. Bagus tak ada. Itu bagus je. Biarlah nak berlawan. Itu bukan reki. Itu bodoh ni. Wa tawallani fi man tawallait, dan berilah angkatlah aku dan muliakan aku dengan orang-orang yang telah kau muliakan. Wa barik li fi ma a'tai, berilah aku berkat pada segala pendapatan, gaji aku, bonus aku, elang aku, keuntungan negeri aku. Neh? Tambah hak haram. Wa kini syarra ma qadai, dan takdirkanlah kepada aku yang baik-baik saja. Kerana mu boleh buat aku jadi susah bila-bila masa. Balik kat gitu hang boleh buat. Kereta kita pancit naik atas divider langgar dari minyak lain. Boleh buat tak? Boleh. Tapi aku tak ambuh. Ha, ni doa. Kita tubik sepitar. Tubik sepitar. Tubik rumah nak pergi bank surat. Pagi-pagi hari. Pukul 4 tengah nak pergi turin. Tuhan boleh buat tak? Ulur tuduh sebelah duduk depan lokang. Nah, terbila lu khabuk pisuti tadai. Tuhan boleh buat tak? Boleh buat. Tapi kita ni. Wakini syarama qadai. Tolong pelera aku. Daripada benda-benda hak jahat yang mu boleh jadikan berlaku kepada diri aku. Nah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, mu yang menurunkan hukum dan menetapkan segala qada dan qadar. Kita tak boleh takwil apa-apa. Nah. Tak usah nak complain hak Tuhan. Sama ada hukum tu hukum qada dan qadar, iaitu hujan panas, sehat, sakit, demam, belajar, pandai dan sebagainya, ataupun hukum-hukum yang dibangsakan pada hukum syarak. Nah, nak lawan hukum Tuhan. Wa innahu la yazillu man walai, tidak akan hina orang yang kau mulia. Dan Allah mulia, dia tidak akan jadi hina. Nampak? Wala ya'izzu man adai, kalau hak Tuhan musuh, tidak akan jadi mulia siapa bila-bila. Tabaraka rabbana, maha berkat engkau, wa ta'ala maha tinggi. Balakal hamdu ala ma qadai. Segala kejadian yang kamu tetapkan, semuanya adalah pujian belaka. Astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, aku taubat padamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sunat bagi imam membaca akannya dengan lafaz yang am untuk orang ramai, iaitu Allahumma hdina wa afina wa tawallana wa barik lana wa qina nastaghfiruka wa natubu ilaika dan sunat angkat dua tapak tangan menadah pada langit berbetulan dengan dua bahu pada tiap-tiap doa harus melampau daripadanya pada ketika bersangat hajatnya. Wallahu'alam. Dia sambung sekali lagi lain kali. Dan sunat angkat dua tapak tangan menadah kepada langit. Wallahu'alam. Apakah hukum orang perempuan yang dipukau, dijehe hingga hilang segalanya, agama, maruah diri, harta dan keturunan? Ulama-ulama menyatakan hukum orang yang dipengaruhi oleh sihir tidaklah menanggung dosa. Faham? Ha, sebab itulah Allah membalas kepada kita dalam keadaan kita berikhtiar, berusaha dan jaga. Kalau dalam keadaan kita tidak ada pilihan, maka tidak diberi balas. Sebab itu disebut dalam ayat Famaniyak Turra, barang siapa yang duduk dalam lingkungan terpaksa, dia tak ada pilihan. Turra ni mana dalih pilih. Nah, ha, maka hujung ayat Fala Isma'alai, tidak ada dosa ke atasnya. Orang sihir dia, nah, dia pun jadi dasdar. Nah, orang pun zina dengan dia, dok dosa dah dia. Ahli sihir saja menanggung dosa. Soalan seterusnya, dulu saya banyak rosakkan budak-budak perempuan dengan berzina. Leni saya insah dah. Adakah saya kena jumpa mak ayah dia dan khabar ke mak ayah dia? Ha. Jawab ni begitulah hak asalnya. Neh, kena pergi minta maaf, kena pergi khabar. Tetapi jika lah mudaratkan kepada kita, maka dakpa tidak khabar kepada dia. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga orang berzina dengan bini orang, dia wajib kena pergi kabur ketuk lelaki dia pada asal dia. Nah, tapi kalau jadi mudarat dengan isteri dia, rumah tangga dia jadi pecah belah, cukup hanya bertaubat kepada Allah dan berdoa agar maknanya Allah ampunkan dia dan suami dia halalkan perbuatan dia. Nah, dia tengok keadaan mudarat. Macam zaman Rasulullah juga berlaku hukum hudud. Orang yang melakukan zina, dia tak wajib diserah diri. Nah, tapi bila diserah diri, dia nak sangat hukuman, maka boleh dilaksanakan hukuman. Maknanya dia diberi pilih sama dia buat diam bertaubat kepada Allah atau pergi mengaku di depan hakim. Faham? Ha. Saya nak minta maaf juga, dulu saya pernah congek mutul depan ustaz. Congek-congek lah bahan tiang pilih yang. Banyak kali dah hantar soalan, tak jawab sekarang. Siapa dia Sirajuddin Abbas? Sirajuddin Abbas ni seorang kiai. Kalau kita agak tuan guru ulama, nak, yang tersohor lah daripada Indonesia. Jatuh tak talak suami kata aku nak tinggal dah dia pada orang lain. Dan isteri dia dengar perkataan suaminya itu, tidak jatuh talak. Perkataan yang jatuh talak ialah aku telah cerai isteriku, atau isteriku telah pun telah aku telah mentolak isteriku, atau isteriku telah tertolak. Aku nak tinggal ataupun aku tak boleh dah ke dia, tak jatuh talak. Itu bukan lapas talak, melainkan dia ada niat dalam hati semasa lapas, iaitu menceraikan isteri. Apa hukum kita buat semayang jika baju kena tahi cicak? Adakah tahi cicak itu najis? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, najis. Itu maaf ke tak? Jika kalau tepat tu memang banyak sangat tahi cicak, dimaaf. Kalau tepat yang tidak banyak, maka kita boleh mengelak. Tapi kita cuai, tidak dimaaf. Batal atau tidak wuduk orang terpijak tahi? Tak batal wuduk. Rejumlah tahi, tak batal lagi. Kerana yang batal wuduk, pak kara saja dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam kuku kita ada sisa makanan atau daki, kita ambil wuduk atau mandi wajib, sah ke tak? Kuku ni dia dua. Yang pertama yang terangkat daripada daging, waktu bit jelur luar tu, maka di bawah tu wajib kena buang, baru sah mandi junub dan mengambil wuduk. Kalau kita kerak sampai air dengan daging dah, kemudian ada pada celah-celah tu, tepik-tepik tu, dimaaf pada syarak, tidak dikira zahir lagi. soalan seterusnya. Batal dah air semayang majlis lepas. Istiadat batal air semayang lepas majlis kahwin, adat Melayu ke adat Islam? Jawabnya, adat orang Melayu. Nah, dah salah tak? Tak salah. Cuma cara pelaksanaan je. Lugar tengok. Faham tak? Ha. Patut nak batal air semayang dalam bilik sekarang. Ha? Nah, dah habis dah makan. Nak makan beradat. Makan beradat tak salah. Nah, makan kerasing orang nak tengok. Tak? Nah. Ha, mak dara nak tengok. Nyak nak duduk tiruk pula. Dia turun nak tengok. Nah, ha. Pak dara hok duduk besuk dia nak jual rapuk sangat, mari tengok juga. Ha. Pak dara belah mak duduk kijap apa dia turun nak tengok, tak apa makan hok tu. Leh. Ha. Tapi ada nak suruh batal semayang tu. Batal semayang ni maknanya sentuh. Nah, memang tidak ada dalam mana-mana hadis suruh buat batal semayang dalam majlis. Tapi bila kita buat halal ke haram, ha, kena tengok dulu. Kalau buah maknanya suami pergi kat isteri, isteri mari kat suami, isteri pun ambil tangan suami, diung gitu. Ha, boleh diterima syarak. Faham? Nah, kerana tidak ada baginya fitnah ataupun apa benda syahwat. Nah, ni main tiung pipi, tiung dai, tiung kok pula. La ilaha illallah. Terbaru hak kita duduk-duduk takut-takut telah berlaku. Cium mulut. Faham? Depan Tok Imam. Tok Imam petuk mah kat pekat. Tapi tak mahu kabar tepat lah. Tapi telah berlaku. Faham? Hari tu baru kita kata akan berlaku tak? Berlaku dah. Bulan lepas, tahun lepas. Hujung bulan 12 tak silap. 2011. Eh? Bercumbu di depan Tok Imam. Tok Bila, Tok Siok, YKK. Dalam adat-adat. Batal wudu. Faham tak? Kodoh. Jadi macam Kristian mayan nikah. Main tiung-tiung gitu. Nah. Ha. Nak buat sangat lah. Biarlah. Mak kata nak tengok sangat lah. Batal mayan. Ha. Buat tiung tangan sudah lah. Faham? Bini pergi kat tuk lelaki. Tiung tangan tuk lelaki. Nah. Ha. Jadi ikut. Ingat mak. Oh. Mak pelik mak nak bagian tangguh. Ha. Nak batal sungguh dalam bilik sekarang. Dalam bilik tak ada masalah. Smackdown tak pergi. Tak. Tak tak kata nak tiung tekak. Eh? Jadi muka tak malu pun dia main tiung-tiung bunyi gitu. Lain. Boleh belaga pipi. Boleh. Isteri tiung pipi suami. Suami nak berjawahan. Nak musafir. Nak. Ha. Tapi ni habis ni tiung. Depan orang ramai. Nak. Ha. Apa juru ni kau belalak mata tengok. Juru ni kau mati bini. Mas kahwin dengan Quran boleh ke tak? Ha, dengar boleh. Bukan tak boleh. Tapi ni bukan sunnah. Kita kahwin ni biar ikut sunnah. Nabi kahwin beri tak Quran mas kahwin? Tak. Nabi beri piti. Tak. Tak apa yang kita jadi ketekuk kahwin Quran saja. Nabi benarkan beri Quran ni bagi seorang laki-laki yang tersangat papa ke sana. Piti pun tak ada. Stepan tak ada. Piti mah ada, dirham tak ada kok. Piti riyah pun tak ada. Tak ada keteng. Oh, ada keteng. Nabi kata, mu ingat tak beberapa ayat Quran? Oh, tu ingat lah. Maka tu boleh dah jadi mas kahwin. Jadi, kata ulama, mas kahwin Quran ni hanya untuk laki-laki, suami yang memang miskin sangat. Faham tak? Haa, apa lagi? Kita piti harga kedekut. Pergi dengan Quran. Nak tunjuk kita warak dengan Quran. Nak baca Quran, pelak ke benda? Nah, ha, jadi bukan untuk kebiasaan untuk orang yang mengalami masalah ekonomi. Nah, jadi kita ikut hak terbaik Rasulullah beri piti ke bini kita. Nah, ha. Batal tak wuduk jika hanya rambut isteri saya setuh dengan kulit atau rambut saya? Dalam mazhab Syafi'i je batal wuduk setuh dengan rambut. Mazhab lain tak batal. Nah, tak apa benda khilafiyah. Nah. Tapi hak batal kulit dengan kulit. Yang tak batal rambut, bulu dan tulang. Faham? Ha. Rambut tak batal. Tak ada masalah pegang seminggu lebih pegang rambut ini, tak batal juga. Nah, walaupun banyak dia pegang. Dia balik rumah dia kata, "Bah mayat garik, Bini dia kata, bang, awak ekor kuda. Lama dah awak ekor kuda. Ha, untuk bila pun, ha, sini. Ambil, tegik, bu. Jadi, cakap tiga silang tu, kak ni kita. Ha, sudah. Ha, tak? Ha. Batal tak? Ha, tak. Bukan suruh buat gitu, nak kabur pekoh, nak faham. Hukum hakang, ha. Ha, batal kamu, tak batal. Nak? Ha. Bulu tak batal juga. Nak? Ha, gerang tengok bini. Tapi sayang, ayah mayang nak mayang isteri untuk imam. Nak? Ha. Dia pun jamuh ke ni. Cuk. Nak? Ha, tak batal. Neh? Ha. Tulang tak batal juga. Ni kuku tulang. Tak batal. Ha. Ha. Tetuh kuku. Tak batal. Walaupun kena banyak, tak batal juga. Siapa tarik, tak batal juga. Ha. Ha. Laki duduk dapur, bini duduk luar, nak masuk. Kepik dekat pintu dah, rumah PPRT, sepik. Ha, tak. Serah bahan di bau bini. Tak tahu. Gigi laki, jongang. Tak batal. Ha. Ha. Masih saya solat, apakah boleh saya lihat kalimah Allah yang ada di dinding bilik solat? Tak boleh. Tengok tepat sujud. Faham? Itu sunnah Nabi. Tak batal, tapi jangan tengok ngata rawa. Hukumnya makruh. Masa solat, saya selalu fikirkan pasal dunia. Adakah sah solat saya? Sah, tak ada masalah. Tapi memboleh dunia lah. Mudah boleh khusyuk. Nah, abad tu lah. Betul banyak-banyak dengan Allah siang dan malam. Iaitulah khusyuk. Kerana ni dia beri kepada hamba yang dia pilih. Nak, ha, kita tak, kita semayang sama dah. Jaga dah lima waktu. Dah ada masalah dah. Khusyuk kita tak dapat. Ha, jadi cubalah mendapatkan khusyuk. Tak fikirlah bab dunia. Nak fikir bab dunia ni luar pada semayang. Kerana Allah kata akimi salat li zikri. Dirikan semayang bukan untuk dunia. Kerana ku ingat kepada aku. Biar kita dah ingat macam Imam Syafi'i semayang, macam para Nabi semayang, macam wali-wali semayang pun. Tapi kita ingat aku semayang. Khusyuk dah dia panggil. Eh? Ha. Ni apa bilang biti. Dari awal bilang biti. Tak? Ha. Semalam saya mimpi mata belah kanan ustaz buta ketika sampaikan kuliah. Apa bulok pun. Saya terfikirkan mimpi itu sampai sekarang. Ini bukan soalan. Lah, bukan soalan, ayah tulis kan? Aku bodoh je tu. Bolehkah duit zakat digunakan untuk bayar kos guaman seperti yang berlaku ke atas Jabatan Agama yang heboh baru-baru ini, di mana muftinya berkata ianya dibolehkan bayar kos guaman? Kos guaman siapa? Dia boleh. Orang yang tidak mampu nak untuk membayar duit peguam, nah, boleh masukkan kepada orang-orang yang berhutang. Boleh. Tapi takut salah guna je. Benda tu kena jaga molek. Faham? Ha, biar bayar guaman tu hak siapa? Hak company tak boleh. Hak jabat tak boleh. Jabat tak boleh. Tak terima zakat. Asna ni kesusahan. Nah, ha, jika dia tak, dia boleh upah peguam, maka dia berjaya mendapatkan hak semula daripada mahkamah. Maka dia tak mampu nak bayar peguam, maka boleh dia ambil daripada zakat untuk dibayar guaman tersebut. Saya naik motosikal dalam hujan. Ada babi mampu atas jalan. Atas jalan dekat ada air, atas jalan dekat dengan babi. Kena kaki saya. Kena basuh atau tidak dengan air tanah. Dia naik motosikal, ada babi mampu seko atas jalan. Lepas tu air hujan kena di kaki dia. Jawabnya kalau kena tu air babi tu, maka wajib basuh dengan air tanah sekali, air bersih 6 kali. Tapi kalau babi tu duduk lenung kita atas jalan ni saja, tak kena basuh apa-apa. Faham? Yang kena basuh, air tanah, iaitulah air kita tengok, kalau babi tu duduk dalam lopok air tu. Neh? Ha. Dulu masa saya sekolah rendah, saya orang jual sekelak 20% 4 butir. Tapi saya faham 7 butir. Dan ni saya cekatan 5 dah nak buat gua ni. Jawabnya kena bayar juga kepada tuang ni. Nak, tak jumpa tuang dah. Ha. Maka tak jumpa tuang dah, ialah sedekah derma. Ya? Ha. Hari ni saya periksa tasawuf Islam. kita dah ingat lepas tu kita tiru orang. Boleh ke tak? Tak boleh tiru. Nah. Ha. Apakah pandangan tentang orang bertarahing pada waktu subuh yang terdapat di setengah masjid? Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan harus. Jika ada tujuan untuk menggerakkan orang supaya awal dapat datang ke masjid, hukum jadi haruskan. Terangkan maksud nafkah edah, muta'ah, nafkah tertunggak, hak tempoh, hak tempat tinggal, tututan, tiwala. Boleh tak kita masuk telefon dalam masjid yang dalamnya ada gambar lucah melalui bluetooth? Pulak dah meninggalkan semula. Nafkah edah, maknanya duduk dalam edah dia berhak mendapat nafkah. Umpamanya dia cerai isteri dia, maka isteri ni jenis perempuan ada haid, maka tiga kali suci, dia dapatlah katakan 1,000 sebulan daripada suami atas jalan wajib. Kena beri. Nah, ha. Muta'ah iaitulah hadiah kerana suami menceraikan isteri. Nah, dia cerai isteri, hadiah RM1,000. Eh, kerana hilang mata pencarian iaitu suami. Nafkah tertunggak iaitu dia ni patut bayar nafkah 3 bulan tapi dia tak kerja lepas cerai. Maka jadi lekat zimah, jadi hutang. Bila-bila dia mampu, wajib kena bayar semula. Atau masa dia kahwin hari itu, setahun dia tak beri nafkah. Nah, dah cerai dah ni. Isteri menuntut nafkah setahun tu dengan jabat agama, mahkamah syariah. Maka suruh suami tu bayar dikira nafkah tertunggak juga. Hak tempat tinggal, iaitulah setelah perceraian. Tak boleh nak hambat-hambat bini gitu. Mereka setelah habis edah, baru boleh balik ke rumah dia. Soalan seterusnya. Apa hukum kawan saya kata dia nak tengok Allah di Bukit Besar? Allah Besar tulis tu. Jawabnya tidak haram berkata begitu. Mereka ada maksudnya bermain-main. Eh? Kalau semata-mata dia nak kata tengok Allah bukan Allah yang sungguh. Kataan Allah tu. Nah, eh, Allah selamatkan Terengganu. Dia nak kata hak tu lah orang Terengganu. Memang cakap gitu. Nah, dia tak nak tengok diri siapa, mari kita tengok Allah. Oh tu kejut dengan Allah, mana pula nak kita tengok Bukit Besar. Nah, jadi sebaiknya tidak berkata gitulah. Nah, katalah nak tengok tulisan. Nah, pasal apa kata Terengganu ni gitu sikit. Orang luar dengar, pengar dengar. Nah, Terengganu ni natang manja. Oh, manja. Tok bila baru balik Mekah, bas dah. Oh, tak ni suara natang ni. Berak Terengganu ni pasing gitu. Faham? Padahal maksudnya manja. Nah. Dah sekerui panggil natang tak? Tak? Mungkin nak natang ni boleh. Nampak? Ha, sekeru. Padahal sekeru. Bahasa Terengganu minta maaf. Nah. Macam bahang kau. Bahang-bahang. Bahang ni banyak makna Terengganu. Nah. Bahang ni si agang. Minyak uluk-uluk. Mana makan? Makan. Nah. Bahang luar ni spek hitam. Oh. Mana beli luar ni? Nah. Bukan makan spek hitam. Rumah saya dekat dengan masjid. Dan Tok Imam selalu beri kuliah. Tapi Tok Imam itu penyokong parti zalim. Boleh kalau saya beri kuliah itu? Sebab dia orang kata tak boleh, haram. Tak haram. Dengar benda yang baik tidak haram. Faham? Sebab itulah kalau orang yang fasik sekalipun, dia menyampaikan benda yang benar, boleh dengar. Faham? Yang tak boleh ni dengar benda yang tidak benar. Pakai jersey Barcelona haram kedok sebab logo ada simbol macam salib. Soalannya saya tak pasti mana itu simbol salib atau tidak. Kerana orang kata itu simbol bahagian perlu batang. Ada juga yang kata salib. Tolong jelaskan. Yang sebenarnya memang banyakkan daripada kelab-kelab bola sepak profesional Spanyol, Itali kebanyakkan. Nah, dia Spanyol, Itali, Portugal dan Brazil. Tiga pak ni paling banyak menggunakan salib di dalam motor dan logo syarikat ataupun kelab. Neh, kita sedang buat kajian hak manakah salib sungguh, hak mana bukan, dan mungkin akan siap tak berapa lama lagi. Jadi nanti kita akan terbitkanlah hak mana-mananya logo kelab ni memang salik, hak mana tidak. Jadi harap bersabar. Neh. Ha. Simpan gambar Ronaldo ke kafe dan telefon kita haram ke tak? Tak haram. Apakah berdosa jika kita simpan gambar kita dalam album Facebook kita? Tak simpankan dia marah. Tak baik buat orang marah. Benda pula ni. Dosa tak kalau saya tukar status saya dalam Facebook daripada single kepada relationship? Please explain. Ha. Jawabnya apa saja benda yang memberi fitnah tidak boleh. Tetapi jikalau maknanya kalau kita kata sehingga ada orang duk gacha, maka boleh. Nampak? Kita sulit ini relation. Ha, susah. Aku orang pakai pagar gigi atau brace. Sebab adik-beradik beli sokmo, gigi dok comel, dok berahi senyum. Patut saya pakai brace. Tolong terangkan. Pasal duriak, tahsiniak dan hadiah. Pakai brace, pakai pagar. Pagar gigi. Jawabnya, ada yang haram dan ada yang harus. Bila harusnya, apabila gigi tu cacat, gigi tu rosak, gigi tu reyok, maka dibolehkan. Gigi molek dah, dipindah nak jadi molek lagi, tidak dibolehkan. Faham? Ha. Jadi biasa gigi dah molek, sembong tu bit luar. Nak, suka tutup dah mulut, gigi dua keping duduk luar. Faham? Jadi dia pun pakai brace. Orang pun tak suka ke dia. Faham? Ha, jadi nak menolak mudarat. Hukumnya boleh tak? Boleh tak? Ha? Ha, sama macam orang masuk gigi pelesu. Gigi dia patah. Boleh pakai gigi pelesu. Gigi tak patah. Saja gigi cabut. Hukumnya haram. Nah. Ha. Hukum ambil gambar dalam majlis ilmu. Tengok pada niat. Niat nak mempersendakan orang tak boleh. Niat nak menyebarkan Islam atau pergi orang tengok dakwah orang gemar pada majlis, hukumnya harus. Benarkah mereka rahmat tidak akan melamati suatu majlis ilmu jika terdapat orang ambil gambar? Tak benar. Apakah sah salat kita walaupun dalam keadaan lalai? Sah salat tapi tak ada pahala. Apakah syarat membolehkan sapu kasut, ganti basuh kaki jika ada berwuduk? Bagai contoh pelajar luar negara yang bersuhu sejuk, yang sentiasa berkasut dan menyukarkan untuk selalu membuka. Jawabnya, mencilah kasut itu yang payah dibuka. Kasut yang melebihi daripada buku lali. Kasut yang tidak sampai air di dalamnya. Ha. Apakah syarat sah sembahyang Jumaat dan syarat sah menjadi pak khatib? Ini panjang sangat nak jawab. Makan masa setengah jam. Apa kong saya meminang seorang gadi tanpa pengetahuan bapak dan gadi sebut menerima pinangan saya? Ini pula jika ada pinangan lain melalui bapak gadi sebut selepas pinangan. Jawabnya, perempuan yang dipinang ada dua. Yang pertama yang sah dia memberi kebenaran atau izin. Yang kedua yang tidak sah memberi izin. Perempuan yang sah memberi izin maka sah menjadi tunang orang sekalipun tanpa pengetahuan wali. Seperti kata boyfriend dia, saya nak jalan ambil awak sebagai isteri saya. Perempuan kata, ha, saya suka gak. Nah, saya setujulah. Saya nak lah. Maka jadi tunang selalu. Majlis yang dibuat itu hanyalah majlis semata-mata. Tunang bermula dengan persetujuan daripada perempuan tersebut. Hak ngata cicing atau apa itu bukan jadi tunang. Tunang dengan mula-mula dia telefon lagi dah. Nah, sudi dah awak jadi isteri saya. Perempuan jawab dalam telefon, sudi lah. Lama dah saya nak kawak. Faham? Hukumnya telah menjadi tunang. Bila telah menjadi tunang, hendaklah memberitahu pada ibu bapa dia yang dia telah bertunang. Faham? Jadi kalau tak beritahu, takut ada pinangan atas pinangan. Itu masalah. Ha. Yang kedua, perempuan yang tak boleh, maknanya jaga diri dia sendiri. Yang persetujuan ni tak sah pada syarat. Perempuan yang bodoh, hak dungu, hak jenis ingat tak ingat. Nah, hak perlukan kepada izin wali. Mana kalau nak pergi secara, apa semua mahkamah dan sebagainya, kena ada orang batu dia. Dia tak boleh nak buat sendiri. Perempuan ni kalau bersetuju, tak jadi tunang lagi. Kena ada wakil yang menyatakan persetujuan dia. Apakah hukum menyertai jemaah Islam? Wajib menyertai jemaah Islam. Sama ada menyertai itu menjadi ahli atau memberi sokongan kepada jemaah Islam. Kerana Nabi menyuruh kita sentiasa bersama dengan jemaah Islam. Ketika semayang saya terbaca nama tulisan jenama kain, plekat di kepala kain. Membuatkan saya tak khusyuk. Dosa tak orang pakar itu? Jawabnya tidak dosa jika kalau kecil dan kalau besar hukumnya makruh. Biasanya lambang-lambang tertulisan kain plekat ni ceknya di belakang. So gitu saja. Ini dimaaf pada syarak. Kata mufti-mufti mutaakhiri, diharuskan kita pakai baju-baju yang logo-logonya ada bertulis-tulisan atau gambar yang kecil saja. Duduk dada atau duduk di tepi baju. Yang gambar-gambar besar, hukumnya makruh. Biasanya tak jumpa lagi gambar gajah besar gitu belakang kain plekat. Besar gitu. Tapi dah mungkin bodoh kita tengok tu apa dia. Nah, ha, rasa tengok tempat sujud. Dia pergi tengok kain tu imam. Lah, gajah duduk. Ingat gajah berdiri. Ha, dia main gitu. Dah, babah gitu. Nah. Ha. Sahkah mandi wajib dalam hujan lebat? Ha. Jawabnya, tak kira dalam hujan lebat ke, memandi dalam kuali ke, mandi dalam peti sejuk ke. Sailanul ma'ala jami'il badani bin niat. Meratakan air pada seluruh badan dengan niat. Jadi bila kita mandi, tak wajib kita ambil air basuh sendiri. Kalau orang mandikan kita, rata sah tak? Bini dia mandi ke laki. Nah, umpamanya. Ha, duduk. Laki pun duduk. Bini pun jigu-jigu-jigu, konyol-konyol rata. Sah tak? So. Ataupun dia naik motor sikap. Nah, tu siap. Bada hujan, bau depan. Hutang oleh, aku tak ada junuk lagi. Bau dia langgar. Nah, bila langgar tu sahaja aku mandi junuk kerana Allah Ta'ala. Lebaknya rata. Berjeruk dah dia. Sah ke tak? So, siapa kat tengah tu, dia pun bangun konyok-konyok punggung. Faham tak? Kondal lepas. So, tak ada masalah. Nah, sebab tak wajib kita sapang ke tangan. Orang sembuh pun boleh. Kita ambil pakai sarung tangan sama pun boleh. Dia nak rata air seluruh badan. Sama dengan wuduk juga. Kita tadah dengan paip, bau dengan tangan. Tak gonyoh sikit pun. Tapi rata, sah tak? Sah. Menggonyoh dengan tangan sunnah Nabi. Kalau kepala bagian kepala pula, dia sapu dengan air. Dicambuk air. Syung, dia pulau pak. Syung kepala. Sah juga. Ha tak? Pasal air kena digambuk. Ha. Tapi yang awak itu bodoh. Allah turunkan Quran untuk manusia. Apakah kitab untuk jin? Ha, dia nak tolong susah bagian jin lah pula. Ha, kita patut fikirlah untuk manusia ni. Nak keadaan huru hara manusia ni. Ha, dia nak tolong ambil berat tentang jin. Biarlah. Ha, jin suruh kot tanya ni. Jawabnya Quran juga untuk jin dan manusia. Faham tak? Ha. Hukum buang air kecil dilihat oleh orang peti dalam tanda awam sekarang. Hukumnya harus jika dilihat akan orang yang buang air kecil. Contohnya sekarang dia buat tanda dia ni, tengah-tengah tepak, kat ni sahaja. Ataupun makut depan tu sahaja. Lepas tu dia buat keping ni, dia buat mozek gini sikit. Faham tak? Lepas tu dia ni kecil ni, yang ni kecil ni ngadap dinding belakang. Faham tak? Nampak tak orang kecil ni? Nampak dah haram tak nampak dia? Tak haram. Eh? Ha, sebab tengok orang kecil. Kerana Rasulullah kecil pun orang nampak. Bukan nampak aurat, nampak Rasulullah kecil. Rasulullah duduk dan sahabat ambil kain tudung. Dan pernah Rasulullah pergi ke tempat yang rendah, tinggi dilindung oleh bunuk pasir, dan orang nampak hanya kepala Rasulullah. Tak nampak aurat. Hukumnya boleh, tak ada masalah. Tapi cegang lah. Nak main buat berok, jambang, nampak leknum. Kat punggung je buat tudung itu. Nampak? Macam gerak aku kenal kata. Hello. Tak ada berok. Ada aku comel. Eh, pokoknya tidak haram. Harus kalau nampak tubuh badan saja. Yang haram tu nampak aurat. Nampak angry bird. Ha. Apabila orang lain kirim salam dan orang itu menjawab salam dulu sebelum dikirim pada orang yang berkenaan. Jadi contoh dialog dia jawab orang. Kirim salam pada ayah engkau mamak. Mamak jawab waalaikumsalam. Ha, jawabnya harus. Ini atas dasar adat. Yang sebenarnya disyaratkan oleh setiap ulama yang kirim salam kepada ayahmu assalamualaikum. Setengah ulama mengatakan wajib kena lapas gitu. Tapi setengah ulama kata kirim salam pun sudah memulai. Kerana salam itu maksudnya assalamualaikum. Jadi benda ni berlaku khilaf. Buat yang keluar daripada khilaf adalah yang terlebih baik. Luput tak pada jemaah bila saya sebelum masuk dalam masjid, khatib tengah baca khutbah jemaah sambil berjalan nak masuk kawasan dalam masjid, saya bersembang sambil berjalan dengan kawan saya. Jawabnya bukan luput pada jemaah, maka kita tak dapat kelebihan, iaitulah diam ketika khatib membaca khutbah. Pada jemaah tak luput habis. Eh? Sebab kita semayang jemaah hadir dengan khutbah. Tapi bila kita bercakap, Maknanya kita telah langgar satu peraturan, iaitu diam ketika khatib baca khutbah. Siapa yang langgar, iaitu dia bercakap, maka dia dapat, dia tak dapat satu kelebihan besar, iaitu keampunan selama seminggu. Kerana Nabi kata nak dapat seminggu keampunan, mestilah pergi ke masjid dan tidak berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Kalau berkata-kata, dia tak dapat keampunan seminggu, dia dapat pahala semayang jemaat. Nah, ha, itu saja. Soalan seterusnya. Ada dua minit lagi. Ini dua soalan lagi. Nasab Nabi SAW selama bapak dan ibu yang wajib diketahui sampai ke mana, tidak berlaku keputusan di kalangan ulama. Jadi ambil pendapat yang paling sedikit, iaitu wajib diketahui Nabi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tiga sahaja. Dan bagi bonda pula, iaitu Aminah binti Wahab sahaja. Adakah khatam nubuah yang berada di belakang Nabi tertulis kataan yang betulnya guanya? Jawabnya memang memang ada sungguh khatam nubuah, iaitulah cop nubuah yang ada di belakang Nabi, kerana telah diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis dan ulama telah mensahihkannya. Nah, cuma yang tak kenanya, kita hak kemudian ambil pula logo dia, buat logo, buat cop dan sebagainya. Nah, kemudian tambah pula kelebihan kena boleh hilang daripada penyakit ni, kalau tak sini jin tak masuk, kalau tak sini syaitan jadi lari dan pula. Lepas tu ada tambahan-tambahan orang yang kemudian. Nah, hak ni kita nak jaga. Hak khatam nubuah memang ada pada berikat Nabi, kerana dilihat sendiri oleh sahabat-sahabat. Soalan yang terakhir, adakah solat hormat waktu? Memang ada. Kita jawab sama-sama ada. Sebab kita jawab dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam Facebook kita jawab dalam mazhab Syafi'i. Contohnya wajib perempuan berkhitan. Nah, jadi ada orang kata tak haji tak. Nah, dia buat mari dalil. Hak mazhab Hambali dengan Hanafi. Jadi nampaklah dah bodoh budak tu. Walaupun dia ngaji agama tapi dia bodoh. Sebab wall tu untuk mazhab Syafi'i. Dia pergi masuk ke mazhab lain. Bodoh kecil-kecil. Bodoh lah. Macam orang duduk ngajar lah. Nah, orang ngajar khot diwani. Nah, duduk ngajar khot diwani. Pak Ali daripada Erok, oh, ngajar diwani. Khot tulisan. Mari dia ni pakar sulus. Dia tegak kau gini. Padahal dia khot dulu. Cedik ke bodoh? Bodoh. Faham? Ada kan masuk pengajian orang? Nah? Ada orang kata, tak apa-apa siapa yang ngajar lain tak betul. Lagi dua kali bodoh. Faham tak? Bukan macam tak betul. Tapi nak ngajar udak-udak lalu. Wih, pendapat hak mazhab Syafi'i. Dan mu nak wih pendapat pak mazhab, mu buka page mu sendiri. Sekarang kita tak boleh 3-14 kali dah. Nak? Boleh tak memburu musuh tanaman seperti kera babi dengan menembak atau meracun? Jawabnya, benda-benda perosok boleh kita bunuh. Maka kalau kera duduk saja lautan dengung ramai-ramai itu, dah sahaja bunuh. Nak? Kerana itu duduk pada habitat dia. Nah, ada pergi mari rumah ni, mari bahang dengan sayur, dengan pagar, kereta kaki buat lari sutik. Tak apa, tembok. Sebelum Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah bersemayang? Pendapat yang paling ramai di kalangan ulama, ialah mereka bersemayang pada waktu pagi 2 rakaat dan petang 2 rakaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni ma'alamtana wa'alimna bima yanfa'una rabbana zinna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.